Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita teruskan kembali pembahasan kita, pembahasan kitab Siyam dari kitab Bulughul Maram lil Hafidh Ibn Hajar rahmatullahi taala alaih. Dan yang terakhir kita bahas yaitu masalah yang berkaitan tentang i'tikaf, bahwa i'tikaf hukumnya adalah sunnah. Dan i'tikaf diperbolehkan seseorang i'tikaf kapan saja, itu disyariatkan di setiap waktu, akan tetapi lebih diutamakan, lebih disunnahkan pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan i'tikaf sebagaimana yang telah kita bahas secara bahasa yaitu luzumus syai', luzumul makan, seseorang tetap pada sesuatu itu, yakni dia menyendi dan tinjau, yakni dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berada di masjid, meninggalkan kesibukan-kesibukan dunia dan mencari malam Lailatul Qadar. Memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam i'tikaf bahwa masuknya di 10 hari terakhir dari bulan Ramadhan yaitu qabla ghurubis syams, di malam ke-21 sebagaimana pendapat jumhur ulama. Kemudian keluar seseorang di 10 hari terakhir dari bulan Ramadhan, ada yang mengatakan malam Lailatul Id, ada yang mengatakan pagi harinya, ini tanggal 1 Syawal, pagi harinya baru dia keluar langsung melaksanakan sholat Id. Tapi yang rajih wallahu ta'ala alam, sebagaimana dikatakan oleh jumhur ulama dan juga terjemah dari al-Allamah Syekhul Fahmi rahmatullahi ta'ala alaih, bahwa seseorang menyelesaikan i'tikafnya ketika matahari terbenam malam Id. Dan Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaihi mengatakan bahwa jika Ramadan berakhir, maka orang-orang yang i'tikaf keluar dari tempat i'tikafnya. Nah, dengan itu dia telah melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebagian orang mengatakan bahwa keluarnya itu ketika sholat subuh di tanggal 1 Syawal, kemudian dia langsung berangkat ke musholla, sehingga disambung dengan melaksanakan sholat al-Id. Nah, tapi yang rajih sebagaimana tadi kita sebutkan qaul jumhur ulama, yaitu seseorang keluar ketika matahari terbenam di malam Id. Dan juga seseorang tidak keluar dari tempat itikafnya kecuali lil hajah. Hal ini sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Wa kana dan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhul al-bait illa li hajah." Beliau tidak masuk ke rumah kecuali suatu keperluan. Terlebih keperluannya adalah li hajatul insan, seperti buang air kecil, buang air besar, makan ataupun minum apabila di sana tidak ada yang mengantarkan. Kalau ada yang mengantarkan, fawa afdal. Dan juga afdalnya seseorang untuk itikaf di masjid jami', yaitu masjid yang di sana didirikan sholat Jumat. Dan juga boleh seseorang itikaf di masjid yang tidak didirikan salat Jumat, sebagaimana keumuman ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wa antum aqifuna fil masajid. Nah, karena di dalam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan dia bisa satu kali ini keluar dalam melaksanakan salat Jumat atau dua kali. Nah, qala rahimahullahu taala. Kemudian masalah yang telah kita bahas bahwa berpuasa bukan termasuk dari syarat i'tikaf. Qala rahimahullahu taala wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna rijalan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam uru lailatul qadri fil manam fi sab'il awakhir fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ara ra'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir faman kana mutaharriyaha falyataharraha fi sab'il awakhir. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat malam Lailatul Qadar dalam mimpi mereka di 7 malam terakhir di sabil awakhir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Ara ru'yakum qad tawatu'at fi sabil awakhir." Aku telah ditunjukkan, diberitahu tentang kebenaran mimpi kalian pada 7 malam yang terakhir. "Faman kana mutaharriha falyataharraha fi sabil awakhir." Maka barang siapa yang ingin mencarinya, maka hendaklah mencari pada 7 malam terakhir. Sekarang kita masuk dalam pembahasan, yaitu tentang Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia, yang dimana malam itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Dan malam Lailatul Qadar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fiha yufraqu kullu amrin hakim, yaitu di malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Maknanya yaitu pada malam itu, malam Lailatul Qadar, itu diperinci setiap urusan seseorang, ditetapkan takdirnya dengan rezekinya, kematiannya, dan yang lain-lain yang akan diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun itu, sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Nah, dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang dia qiyamul lail, mencari malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Lailatul Qadar itu tetap ada sampai yaumul qiyamah. Ada beberapa kelompok yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu sudah tidak ada, sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengkhabarkan kepada para sahabatnya tentang penentuan malam Lailatul Qadar. Dikarenakan ada dua orang yang sedang berselisih, kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mengatakan rufi'at, yaitu mereka mengatakan yang diangkat adalah malam Lailatul Qadar. Dan dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaihi bahwa ini merupakan qaulun syadz. Imam Nawawi rahmatullahi taala alaihi beliau mengatakan di Majmu', dalam kitabnya Al-Majmu', bahwa ucapan pendapat mereka yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu telah diangkat itu qaulun syadz, menyelisihi dengan hadis-hadis yang sahih. Bahwa yang diangkat di sini adalah bukan malam Lailatul Qadar, akan tetapi yang diangkat di sini adalah penentuannya, ta'yin. Bahwa malam Lailatul Qadar itu tetap akan ada sampai yaumul qiyamah. Dalil yang menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu masih ada, akhir ucapan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan asa ayakuna khairul lakum. Dan mungkin ini adalah merupakan kebaikan untuk kalian. Faltamisuha fil ashr awakhir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan maka carilah oleh kalian di 10 hari terakhir. Dikatakan oleh para ulama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya iltamisuha, carilah oleh kalian. Ini menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar itu masih ada sampai yaumul qiyamah. Karena Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk mencari. Sehingga yang diangkat di sini adalah penentuannya. Sehingga kita diperintahkan untuk mencari di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, terutama di malam-malam yang ganjil. Nah. Sehingga mereka yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu sudah diangkat, ini qaulun syadz. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaihi. Baik. Dalam hadis ini dalil menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar itu fi Ramadan. Qala rahimahullahu taala. Kemudian di dalam hadis ini dikatakan oleh para ulama bahwa dikatakan oleh Syekh Salim bin Taimiyah rahmatullahi taala alaihi sepatutnya seseorang untuk mencari malam Lailatul Qadar di setiap malam. Kenapa? Karena yang namanya bulan itu kadang witir apabila dia kurang atau sempurna. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iltamisuha fil ashr awakhir. Carilah oleh kalian di 10 hari terakhir. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan falyataharraha fi sab'il awakhir. Carilah oleh kalian di 7 hari terakhir. Sehingga kedua hadis tadi, yakni malam Lailatul Qadar, bisa yakni seseorang mencarinya itu di 10 hari terakhir. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala fi lailatul qadr lailatul 27 rawi Abu Daud wa rajih waqfuhu wa qad ikhtalafa fi ta'yinha ala 40 qawlan wa awradtuha fi Fathul Bari. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala fi lailatul qadr, yaitu lailah 27 fi malam ke-27, rawahu Abu Daud wa rajih waqfuhu, yang rajih adalah mauquf. Dan dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimatullahi taala alaihi, ta'yin, penentuan terjadinya malam Lailatul Qadar itu khilaf di antara para ulama. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan di sana sekitar ada 40 pendapat. 40 pendapat mereka yang mengatakan tentang ta'yin malam Lailatul Qadar. Nah, sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Karena ada yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar di permulaan Ramadan. Tapi yang rajih bahwa malam Lailatul Qadar adalah fi asyul awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, di dalam penentuan hari apakah di bilangan ganjil, bilangan genap, tanggal 21 atau tanggal 23, 25 atau 27. Nah, itu kadang berpindah-pindah. Dan hikmah dari penyembunyian dari malam Lailatul Qadar agar seseorang senantiasa bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar di semua malam. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana pembahasannya telah kita bahas bahwa idza dakhala al-ashr ay ashr awakhir min Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Hadis muttafaqun alaih. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, yaitu bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan menjauhi istrinya, menghidupkan malamnya, membangunkan istrinya. Rasulullah SAW melakukan hal ini di asyul awakhir, semua malam. Tidak menyebutkan hanya di bilangan ganjil saja atau di bilangan genap saja, karena malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Bagaimana dengan hadis ini bahwa Lailatul Qadar huwa penentuannya tanggal 27? Di sini sebutkan rajih waqfuhu, yakni sanadnya berhenti kepada sahabat, pada Muawiyah ibn Abi Sufyan, sehingga hikmahnya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asa ayakuna khairal lakum iltamisuha fi asl awakhir, mungkin inilah merupakan kebaikan untuk kalian agar kalian bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus. Nah, tidak hanya memilih waktu tertentu saja. Kalau bilangan genap, mungkin setengah. Ganjil, sampai ke belakang. Atau kalau bilangan tanggal 27, sampai ke keluar. Setelah itu, setengah lagi. Padahal kita diperintahkan untuk mencari di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Qala rahimahullahu ta'ala, wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, qultu ya Rasulullah ara'aita in alimtu anna laylatul anna ayu laylatin laylatul qadr ma aqulu fiha. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, qultu ya Rasulullah, saya bertanya wahai Rasulullah, apabila aku mengetahui bahwa itu malam Lailatul Qadr, menunggu bahwa merasakan bahwa itu adalah merupakan malam Lailatul Qadr, ma aqulu fiha, apa yang aku katakan, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, quli, ucapkanlah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai sifat maaf, maka fa'fu anni, maafkan aku. Hadis riwayat al-Khamsah ghair Abi Daud wa sahih Tirmidzi wal Hakim. Di dalam hadis ini bahwa malam Lailatul Qadar adalah waktu yang diijabah doa seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sepatutnya seseorang untuk senantiasa memperbanyak doa, menghidupkan malamnya dengan zikir, membaca Al-Quran, qiyamul lail, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa apa saja, terutama doa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dikatakan oleh Imam Baihaqi rahimahullahu taala bahwa seseorang meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mustahabbah fi jamil awqat, di setiap waktu. Dan terutama kekhususan pada waktu malam Lailatul Qadar, yang di mana malam itu adalah khairun min alfi syahr, lebih baik dari seribu malam, satu hari, ya afwan, satu malam, yang di mana malam itu adalah malam yang terbaik diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga seseorang senantiasa dia memperbanyak amalan-amalan saleh di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Qala rahimahullahu taala, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tushaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid, al-Masjid al-Haram, al-Masjid hadha, wal Masjid al-Aqsa. Muttafaqun alaih. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la tushaddu ar-rihal, janganlah kalian, tushad ar-rihal itu mengencangkan atau mengencangkan pelana kendaraan, dia menginginkan safar, illa ila thalathatil masajid, kecuali dari tiga masjid, dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali di tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Hadza, wa Masjid Al-Aqsa. Masjid Haram, Masjid Hadza, yaitu Masjid Nabawi, dan juga Masjid Al-Aqsa. Di dalam hadis ini tentang keutamaan tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala alaih dalam babul i'tikaf di sini, yaitu diperbolehkan seseorang i'tikaf ke tiga masjid ini, tashuddur rihal. Kenapa? Karena pahala yang berlipat-lipat. Dan juga salat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ini juga Masjid Al-Aqsa juga mempunyai keutamaan yang banyak dibandingkan masjid-masjid yang lain. Sehingga seseorang yang dimana dia bergegas berkendara untuk rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat ataupun itikaf, diperbolehkan ke tiga masjid ini. Baik. Di sana terdapat apakah itikaf itu di khusus di tiga masjid saja, Masjid Nabawi, Masjid Haram juga, Masjid Al-Aqsa, atau di semua masjid. Mereka yang berdalilkan bahwa itikaf itu khusus di tiga masjid berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la itikaf illa fi thalathati masajid. Tidak ada itikaf kecuali di tiga masjid. Masjid Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjid Al-Aqsa. Mereka berpendapat bahwa itikaf itu boleh di semua masjid. Berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa antum aqifuna fil masajid. Berarti di sini umum. Baik Masjid Haram ataupun Masjid Nabawi atau Masjid Al-Aqsa ataupun masjid-masjid yang lainnya. Bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada itikaf kecuali tiga masjid? Para ulama menyebutkan bahwa hadis itu sanadnya mauquf. Tidak salah mauquf ala Hudzaifah. Nah. Sanadnya mauquf. Dan kalaupun tidak, sanadnya tidak mauquf, yakni marfu, bahwa maknanya adalah bahwa i'tikaf di tiga masjid itu adalah lebih afdal dari masjid-masjid yang lain. Berdalilkan dengan hadis ini, la tusyaddur rihal illa ila salatil masajid. Kenapa? Karena keutamaan di dalamnya. Pahala yang berlipat-lipat. Seseorang yang beritikaf di Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjid Al-Aqsa. Dan yang rajih Allah taala alam bahwa itikaf itu diperbolehkan di setiap masjid. Wa antum aqifuna fil masajid. Dan afdalnya itu seseorang itikaf di tiga masjid ini. Kenapa? Karena keutamaan yang berada di dalamnya. Dengan ini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimatullahi taala alaih boleh memasukkan di akhir dari pembahasan itikaf. Seseorang berperbolehkan itikaf di tiga masjid ini. Nah, karena itikaf termasuk dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan dari kitab Siyam pada kajian bulan Ramadan ini. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, min awwalihi ila akhirih. Dengan ini kita sudah berakhir pembahasan kitab As-Siyam dari kitab Bulughul Maram Al Hafidz Ibnu Hajar rahimatullahi taala alaihi. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang kita bahas. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima qiyamul lail kita, tarawih kita, menerima ibadah kita, zikir kita, bacaan Al-Qur'an kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya, karena bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bertemu kembali Ramadannya yang akan datang, dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib naqtafi lahuna subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.